الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. إن شاء الله kita akan memulai kajian Fitratul Akhyar. Kita meminta senantiasa kepada Allah Ta'ala taufik dan rahmat serta hidayah dalam mengkaji kitab ini, kitab fikih bermadzhab Syafi'i, kitab yang masyhur di Indonesia terutama, namun sudah mulai sangat jarang ya kitab ini dikaji sekarang, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, karena banyak dari para santri yang berkonsentrasi di mazhab Syafi'i, mereka hanya mencukupkan pada matan-matan kecil seperti hanya matan Nabi Suja atau Fathul Qarib atau matan-matan kecil lainnya, yang kemudian setelah menghatamkannya mereka menjadi ustaz, bahkan padahal baru matan kecil, itu kita kecil. Dan sekarang kajian-kajian kitab Kifayatul Akhyar dan semacamnya, maka insya Allah mudah-mudahan dengan ini kita bisa memulai kembali menghidupkan kajian kita Kifayatul Akhyar. Dan selanjutnya insya Allah kita baca dan kita ta'liq, berikan komentar terhadap kalimat-kalimat dari Syekh Al-Hizni rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah mu'allif, ya, di antara antum silakan baca. Tafadhal Pak Rahmat. وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه، وأرسل به سيدا سيد الألباب، فأوضح لنا محجته، وقال هذه سبيل الرشاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا مفاد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل في تحصيل العلوم الشرعية من معرفة بأن وساوس الشيطانية وتفح المعاملات والعبادة المرضية ونافك شرطا قول سيد الصالحين واللاحقين صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا رواه الشيطان من رواية معاوية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين رواه الترمذي في جامعه وأن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال مجالس الذكر قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وما رياض الجنة قال خلق الذكر قال عطاء الذكر هو مجال في الحلاة كيف تحج وتنكش وتطلق أشباه ذلك. طيب كده تتهمس دلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد. الحمد لله segala puji bagi Allah الذي خلق الموجودات yang telah menciptakan al-mawjudat, benda-benda atau hal-hal yang ada eksis, ya, yang menciptakan segala benda-benda yang eksis min zulmatil adam, dari kegelapan ketiadaan, ya, dari kegelapan ketidakadaan binuril ijad, bilaya penciptaan, ijad penciptaan. Kemudian waja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidhawil basairi dan ja'alaha, ya, ha di sini artinya adalah ha di sini kembali kemana? Kembali kemana? Dhamir ha di sini mawjudat, yaitu telah menjadikan mawjudat sebagai dalil. Dalil artinya adalah petunjuk, ya, petunjuk ala atas wahdaniyatihi, atas keesaannya, atas keesaan Allah Ta'ala. Jadi eksistensi itu adalah petunjuk akan keberadaan penciptanya, petunjuk wahdaniyatihi li zawil basairi, untuk zawi artinya orang yang punya, itu seperti kata zu, ya, untuk orang yang memiliki basair jamak dari basirah, yaitu mata hati, yaitu orang yang punya pikiran. Orang yang berpikir akan menemukan bahwasanya eksistensi segala ini menunjukkan eksistensi penciptanya ila yaumil ma'ad, menuju ke hari yaum al-ma'ad. Al-ma'ad artinya kembali, hari kembali, yaitu hari akhir nanti. Wa syar'an ikhtarahu li nafsi, dan dia, yaitu Allah Ta'ala, telah mensyariatkan suatu syariat, ikhtarahu li nafsihi, yang dia telah memilih syariat tersebut untuk dirinya. Wa arsala bihi sayyidal ibad, dan dia telah mengutus dengan syariat tersebut, ya, bisyara, yaitu dengan syariat tersebut, sayyidal ibad, hamba. Sayyid artinya adalah tuan, yaitu tuannya para hamba. Fa'udhaha lana mahajjatahu, dan dia telah menjelaskan untuk kita mahajjatahu. Mahajjah yaitu hujjahnya. Mahajjah, hujjah, atau bisa dimaknai sebagai target atau tujuan. Yaitu telah menjelaskan kepada kita tujuannya apa. Tujuan disyariatkan, tujuan diutus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tujuan dari penciptaan. Jadi semua ini punya tujuan, Masya Allah. Ini berganti, terkotik. Hati-hati ya. Iya Pak, ya. Silakan substitutnya. Waalaikumsalam. Tujuan dari pensyariatan, tujuan dari pengutusan, ya, itu mahajjah, tujuan. Waqal, dan dia berkata, hadza sabilur rasyad. Hadza sabilur rasyad. Sabil ini adalah jalan. Ar-rasyadnya adalah petunjuk, ya, kebenaran. Itu rasyad. Ini adalah jalan kebenaran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan. Sallallahu wa sallam. Artinya sallallahu itu Allah berselawat atau tidak penafsiran. Jumhur menafsirkan selawat itu maknanya adalah rahmat Allah terhadap Rasul. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam berarti semoga Allah merahmati. Itu jumhur mengatakan seperti itu. Namun ada juga di antara ulama yang menafsirkan shalla di sini saja artinya as-sana, selawat Allah terhadap Rasul adalah as-sana inda al-mala'ik. Indal malak, yaitu pujian Allah di hadapan para makhluk-makhluk yang mulia. Jadi sallallahu bisa bermakna dua, yaitu semoga Allah merahmatinya atau semoga Allah Ta'ala senantiasa memuji terus Rasulullah di hadapan para makhluknya yang mulia. Penafsiran kedua tadi, penafsiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Dan semoga salam atasnya wa ala alihi dan atas keluarganya wa asba'ihi dan pengikut-pengikutnya salatan zakiyatan, yaitu suatu salawat. Jadi di antara makna salawat itu memang doa, yaitu salawat yang zakiyah, yang suci, bila nafad, bila dengan tanpa nafad, artinya keterhabisan, yaitu akhiran. Jadi tanpa akhir awat tiada berakhir, kita maksudnya. Semoga Allah Ta'ala di sini, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, menyebut kebaikan beliau, memuji beliau dan mensalami beliau tanpa pernah terputus selawat tersebut, kita maksudnya. Wabarakatuh. Sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci, yang mana jiwa-jiwa tersebut at-talibatan lil-maratibil 'aliyyah. Al-ulum al-syar'iyyah lam tazal, artinya adalah masih atau terus, ya, terus tada'abu, terpelihara atau terbiasa atau sekun. Hah? Boleh asal antum. Kalau misalnya ada yang mau beli, turun harga. Kita bayar abu yang mencari derajat yang tinggi itu fi tahsil al-ulum syar'iyyah, dalam mengejar tahsil yaitu mencari di sini yaitu mengumpulkan al-ulum syar'iyyah, ilmu syar'i. Seperti ini kalimat al-anfus az-zakiyyah at-talibat للمراتب العالية لم تزل تدعب في تحصيل العلوم الشرعية. Jangan difahami bahwasanya merupakan kesucian jiwa dan keinginan ketinggian berarti hanya sekadar mengoleksi ilmu. Ini salah. Betapa adanya seseorang pengoleksi ilmu, kolektor ilmu, namun ilmu tersebutlah karena hanya dikoleksi maka menjerumuskan dia kepada ketidakamalan. Jadi ini bahaya juga. Bahkan tahsil, yaitu mengumpulkan dan mengoleksi ilmu syar'i itu ditujukan untuk mengamalkannya. Bukan sekedar koleksi dan banyak-banyakkan. Bukan sekedar karena suka dengan mengoleksi ilmu, tapi karena ditujukan untuk Allah dan untuk amalan kepada Allah Ta'ala. Wa min jumlatiha, dan dari globalnya, dari termasuk dari lingkaran tahsil ilm syar'i adalah ma'rifatul furu' al-fiqhiyah. Termasuk dari mengumpulkan ilmu syar'i yaitu mengetahui furu' jama' dari fara', yaitu cabang-cabang fiqhi, itu juga memiliki kepentingan tersendiri. Li'anna biha tandafi'ul wasawis syaitaniyah. Karena dengannya, ha di sini kembali ke mana? Apakah kembali ke ma'rifah atau kembali ke al-furu' ma'rifah? Karena dengan keberadaan pengetahuan furu' fiqhiyah, ya, al-wasawis syaitan itu mundafa'ah. Apa maksudnya? Setolak. Karena dengan pengetahuan furu' fiqhiyah, wasawis jama' dari waswas, yaitu keraguan-keraguan yang bersifat syaitani, yaitu yang disebabkan oleh syaitan, itu bisa tertolak. Ya. Jadi keraguan-keraguan syaitan itu bisa tertolak. Kenapa? Karena dengan adanya fiqhi, kita bisa mengetahui, oh ini sah, oh ini batil. Ya. Oh ini benar, oh ini salah. Kalau misalnya kita tidak mengetahui fiqhnya, maka akan menjadi syubhat. Dibuang aja. Wa tashihul muamalat wal ibadat al mardiyah minhu. Wal ibadat al mardiyah. Maka al muamalat dan ibadat yang diridhai itu akan menjadi sah. Nah, itu dia ada empat. Dia ini yang kita kenal ada empat. Dia bertambah dari ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah, dan jinayah. Empat itu aja sebenarnya. Ya kan? Pertama ibadah, ya sholat, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli, sewa menyewa, ya, ahwal syakhsiyah, nikah, dan jinayah, berkaitan dengan hukum-hukum perdata dan semacamnya. Wallahu a'lam. Tapi yang masyhur, maksudnya yang lebih sering kita konsumsi itu adalah fikih muamalah dan ibadah terutama. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya muamalah dan ibadah kita itu sah dan diridhoi? Itu dengan ma'rifat al-furu' al-fiqhiyah. Jadi kuncinya itu. Nah, baik. Wa nahika. Nahika itu artinya lebih-lebih. Apalagi gitu kan. Nahika min atau bi. Ya. Atau bisa diartikan belum lagi belum lagi dengan fiqih, syarafan, kemuliaan. Itu belum lagi ditambah kemuliaan dengan fiqih, qawlu sayyidil sabiqin wal lahiqin, perkataan Nabi Muhammad Sayyid, yaitu tuannya as-sabiqin, orang-orang yang telah berlalu, wal lahiqin, dan orang-orang yang akan datang. Yaitu Nabi Muhammad. Tuannya Sayyidul Ibad. Ya. Jadi di sini kemudian beliau menyitir sebuah hadis yang menunjukkan kemuliaan fiqih secara nas dari Nabi SAW. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiqih. Barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan yufaqihu, akan menjadikan dia faqih fiddin, dalam agama. Akan menjadikannya paham agama. Itu secara mantuk. Jadi dalil dalam usul fiqih itu bisa dipahami secara mantuk, bisa dipahami secara mafhum. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu apa yang secara tekstual dipahami langsung. Kalau mafhum, apa di balik teks tersebut bisa kita pahami. Kalau tekstualnya jelas, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia pasti akan dijadikan seorang yang mulai memahami agamanya. Adapun secara mafhum, atau lebih khususnya kita katakan mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik adalah yang tidak Allah ingin kebaikan, maka tidak akan Allah berikan ia pemahaman tentang agama. Itu sebaliknya. Ya. Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menjadikan dia paham akan agama. Dan sebaliknya, jika dia tidak paham agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Itu pemahaman keterbalikan dari hadis ini dan itu sah. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua syaikh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis riwayat Umar, dan kita lihat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkannya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'ubidallahu subhanahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Ma 'ubidallahu subhanahu. Tidaklah Allah Ta'ala disembah atau diibadahi kepadanya subhana bi syai'in dengan sesuatu pun afdala yang lebih baik min fiqhin fid din, dari belajar atau dari memahami agama. Cuma hadis ini, ya hadis ini dipermasalahkan oleh banyak para ulama. Hadis ini dhaif. Ya. Namun hadis ini masuk ke dalam targhib. Ya. Yang sebagian ulama membolehkannya untuk disampaikan, namun harus disampaikan pula derajat dan status validitas hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال مجالس الذكر. يحيى بن أبي كثير berkata tentang ayat Allah Ta'ala واصبر نفسك, dan sabarkanlah dirimu, tetapkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ya, maksudnya yad'una rabbahum, ya'buduna rabbahum. Ya, kemarin kita di Kuwait Mutla kita belajar tentang doa ul masalah dan doa ul ibadah, dan bisa saja di sini yad'una rabbahum maksudnya yad'una rabbahum ibadatan. Itu ya'buduna rabbahum, beribadah kepada Rabb mereka. Bil ghadati wal ashi, yaitu di waktu pagi dan petang, pokoknya every time. Yuriduna wajah, yang mana mereka itu beribadah, yuriduna wajah, menginginkan wajah Allah Ta'ala. Yahya bin Abi Katsir di sini berpendapat maksud dari ini adalah, yaitu berkumpullah engkau di majlis zikr, di majlis-majlis zikr. Ya, majlis zikir yaitu majlis yang menjabarkan halal dan haram seperti fiqih. Walaupun ayat ini juga bisa dimaknai bertemanlah kamu benar-benar bersama dengan orang-orang yang beramal, Tetapi di sini tafsirkan kamu berkumpulan dengan orang-orang dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, yang diantara insyaAllah seperti ini dan majlis-majlis lainnya. Qala Atha fi qawlihi, Atha berkata dalam perkataan Allah Ta'ala, atau perkataan Nabi SAW, Iza marartum biriyadil jannah, farta'u. Ya, ini juga hadis ini permasalahkan juga sangatnya. Jika kalian melewati Riyad al-Jannah. Riyad itu jamak dari Raudhah. Itu taman-taman surga. Farta'u, maka berhentilah. Maksudnya ikutilah Riyad al-Jannah itu. Sebab ini maka para sahabat pun mereka bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kok bisa ada taman surga padahal di kita dunia? Kenapa ada surga di dunia? Kata Nabi SAW, taman surga itulah hilafuz zikr. Hilafuz zikr. Hilaf. Hilaf. Hilaf jama' dari halaqah. Yang artinya lingkaran. Ya, halaqah itu lingkaran. Majlis itu lebih umum daripada halaqah. Setiap halaqah zikr itu adalah majlis zikr. Namun tidak semua majlis zikr itu berbentuk halaqah. Halaqah seperti ini yang menunjukkan setiap dari kita itu saling bisa bertatap muka. Jadi halaqah zikr itu jamak dari halaqah. Halaqah zikr. Namun yang dimaksud dengan halaqah zikr ini bukan kita kor bareng-bareng zikir gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah di sini apa berkata zikir di sini huwa majalisul halal wal haram. Itu majlis yang menjabarkan halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kamu beli? Kaifa tabi', bagaimana kamu menjual? Ini perlu diperhatikan. Syira dan bai', dua kata ini memiliki dua makna masing-masing yang saling kontradiktif. Syira bisa bermakna membeli, bisa juga bermakna menjual. Bayar bisa bermakna membeli dan bisa bermakna menjual. Tapi masyhurnya syira bermakna membeli, bayar bermakna menjual, gitu ya. Cara asal bahasa tadi sudah menjabarkan bahwa syira dan bayar dua-duanya memiliki dua makna yang saling berlawanan. Wa tusalli, bagaimana kamu salat? Wa tasum, bagaimana kamu puasa? Wa tahujj, dan bagaimana kamu berhaji? Wa tankih, dan bagaimana kamu nikah? Wa tutalliq, dan bagaimana kamu tolak, mentolak istri kamu? Wa asbahu dzalika, yang semisalnya, yang sepertinya. Jadi semua ini membutuhkan fikih. Di sini Imam Al-Husni Al-Hisni rahimahullah memulai dari muamalah memang. Yaitu bagaimana jual beli, sholat, shaum, haji, itu ibadah. Tankih wa tusallik, itu ahwal syakhsiyah. Baik. Sekarang kita melanjutkan. Fadhal Pak Abu Hudzaifah. Qala Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, bukan ini. Sufyan bin Uyainah. Lam yu'ta ahadun ba'da an-nubuwwati afdala min al-'ilmi wal fiqhi fid din. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu anhuma, babun min al-'ilmi ma ta'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'an. Masyaallah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, mamutu alfi abidin qa'imin layla qa'imin nahara anwamu min mawfil alimin basiri bihalalillahi ta'ala wa haramini wal ayatu wal akhbaru wal atharu fi dhalika kathiratun fa'idha kana fikhu bihadhi al martabati syarifati wal mazaya wal mazayar munibah kanal ihtimamu bihi cid darajatil ula وصرفُ الأوقاتِ النفيسةِ بل كل العمر فيه أولى لأن سبيله سبيل الجنة والعمل به حرص من النار وجنة وهذا في من طلبه لتفقه في الدين على سبيل النجاة لا لقصد ترفع على الأكرام والمال والجاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من طلب العلم يماري به السفهاء أو يكافر به العلماء أو يكافر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتطوع مقعده من النار رواه الترمذي من رواية مالك وقال أدخل عافانا الله الكريم منها. طيب قال سفيان بن عيينة لم يعطى أحد بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في الدين. طيب سفيان بن عيينة تابع التابعين فانتر من سفيان الثوري جبا لم يعطى أحد tidak belum pernah diberikan seorang pun ba'dan nubu atau belum pernah satu pun diberikan satu hal pun diberikan ba'dan nubuwah setelah kenabian afdala minal ilmi wal fiqhi fid din yang lebih utama dari ilmu dan memahami agama. Masyaallah, kita tahu derajat kenabian adalah semulia-mulianya derajat ya di sisi Allah taala dari para makhluknya. Dan kemudian di bawah derajat kenabian itu ada derajat yaitu derajat alim dan faqih. Derajat alim dan faqih. Tidak semua dari kaum muslimin alim, tidak semua faqih. Namun yang paling tinggi derajatnya adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwasanya derajat orang yang berilmu dan bertafaqquh fid din dengan usahanya, dan Allah Ta'ala selalu melihat kasab kita, usaha kita, meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi Allah Ta'ala maha tahu, karena yang diinginkan dari ilmu adalah amal dan usaha. Nah, derajat orang yang berilmu dan bertafaqquh fid din itu di bawah derajat para anbiya, yang kemudian mereka akan ditugaskan, yaitu para orang berilmu akan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka pahami kepada orang-orang terdekat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi ini wazifah kita. Misalnya kita mencari ilmu, maka wazifah berikutnya, yaitu tugas berikutnya, job desk berikut menyebarkannya, dan itu adalah job desknya para rasul. Walaupun kita tentu tidak mungkin rasul dan para nabi, namun emban kita, tugas yang kita emban adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Berarti benar-benar di sini keutamaan mencari ilmu syar'i, terutama ilmu fiqih, itu sangat penting. Dan bukan berarti tidak ada yang tidak terjerumus ketika setelah mengetahui ilmu ini, melainkan justru banyak, bahkan fuqaha tidak sedikit yang dari mereka yang terjerumus dalam kejumudan, atau lawan dari kejumudan, jumud itu berarti kaku dengan satu pendapatnya dia saja tanpa mau menoleh kepada perbedaan yang terjadi dengan dalil-dalil yang masing-masing memiliki. Tapi lawan dari kejumudan yaitu liberalisme dalam fiqih, dan ini bahaya. Liberalisme dalam fiqih ini mulai menjangkiti beberapa dari thalabul ilm, yang mereka mempelajari fikih perbandingan. Ya, terutama mereka yang berta'assub kepada mazhab-mazhab masing-masing, tidak mau disalahkan, padahal dalil telah melawan mereka, namun berusaha untuk meliberalkan fikih, sehingga mereka mengatakan bahwa semua dari pendapat ulama itu adalah pendapat ulama, sehingga terserah antum mau pilih yang mana, dan tidak ada boleh saling mengincar dan menyalahkan. Maka ini sebenarnya manhaj yang salah, nanti akan kacau jadinya. Ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala ini bukan sekedar karena mazhab semata, melainkan karena memang kita menginginkan belajar yang runut dan belajar bakal berikan taufik dalam belajar kita. Amin. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu anhuma babun min al-'ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alf raq'atin tatawwu'an. Coba di sini babun tanpa alif lam menunjukkan mutlak. Mutlak satu bab saja min al-'ilmi. Satu bab saja dari ilmu ya, nata'allamuhu kita mempelajari bab tersebut. Ya, hu di sini domir kembali ke bab ya tadi. Bukan kembali ke ilmu ya. Kembali ke bab ya tadi. Satu bab saja dari ilmu, ilmu syar'i yang dimaksud, kita mempelajarinya, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, ya, lebih kami sukai, min alfi raka'atin tatawwu'an, dari 1000 raka'at sunnah. Masya Allah. Dari 1000 raka'at sunnah. Itu dijawabkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdad. Tarikh Baghdad dan Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Itu perkataan dari Abu Hurairah dan juga Abu Dzar. Ya. Ada istiar mawkuf, yaitu perkataan mereka. Adapun Ibn Majah dalam sunannya meriwayatkan ini dari Abu Dzar secara marfu, yaitu berarti tersandarkan kepada Nabi SAW. Namun, wallahu'alam, kita katakan ini perkataan Abu Hurairah atau Abu Dzar semata. Ya. Tetapi ini ada faedah dari kalimat ini. Bisa jadi kalimat ini kalimat hiperbola, yaitu sekadar melebihkan suatu perkara karena kemuliaannya, atau mungkin memang hakikatnya begitu. Tetapi al-muhim, di sini kita mengetahui bahwasanya mempelajari satu bab ilmu itu keagungannya melebihi salat sunnah, melebihi salat sunnah. Wa qala Umar, dan Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, la mauti alfi 'abidin qa'imin al-laila sha'imin an-nahara ahwanu min mauti al-'alimi al-basir bi halali Allah ta'ala wa harami. Lam di sini lam menunjukkan ta'kidnya. Sungguh benar-benar maut alfi 'abidin qa'imin al-lail, kematian 1000 'abid ahli ibadah yang disifati apa? Dua sifat. Qa'imin al-lail, shaimin an-nahar. Pada malamnya dia qiyamul lail, pada siangnya dia siam. Abid yang seperti ini jumlahnya 10 kemudian mati, itu lebih ahwan, lebih ringan min mautil alimil basir, lebih ringan daripada kematian keumuman atau sejumlah orang yang berilmu al-basir. Al-basir yaitu yang mampu menerawang, mampu melihat bihalalillahi ta'ala wa haramihi, halal dan haramnya yang dari Allah, yaitu halal yang telah disiapkan oleh Allah dan haram yang telah disiapkan oleh Allah. Ini menunjukkan tidak semua manusia itu alim dan tidak semua manusia memiliki basirah untuk melihat halal dan haram yang telah disiapkan oleh Allah Taala. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Wal ayatu wal akhbaru wal atharu fi dzalika katsirah. Dikatakan ayat-ayat yaitu berarti Al-Qur'an, al-akhbar maksud dari akhbar di sini jama'nya khabar yaitu al-hadis. Di sini Imam Al-Hisni memakai istilah hadis dengan khabar. Istilah hadis dengan khabar. Wal athar jama' dari athar, yaitu di sini maksudnya adalah perkataan salaf, baik sahabat, tabi'in, maupun tabi'at tabi'in. Jadi bukan asar di sini langsung, bukan sabda Nabi. Ya. Baik, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Dan Masya Allah banyak memang, kalau misalnya kita mau menelaah ayat, khabar, yaitu hadis, ataupun asar sahabat dan tabi'in mengenai keutamaan berilmu dan bertafakuh fikih. Faidha kana al-fiqhu fi hadhihi al-martabati asy-syarifah, dan selagi fiqih itu setinggi atau semulia ini derajatnya, wal mazaya al-munifah, al-mazaya jama' dari maziyah, maziyah itu kelebihan. Kelebihan, yaitu keutamaan. Kayak ada kalim dari bahasa Arab, la tahtakir mendunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu merendahkan orang di bawah kamu, falikulli syai'in maziyah. Maka di setiap sesuatu maziyah, yaitu keutamaan yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain. Al-munifah, sifat untuk mazaya. Al-munifah artinya yang agung, tinggi, mulia. Nah, selagi fiqih itu setinggi ini martabatnya dan semulia ini kelebihannya, karena al-ihtimam bihi, maka al-ihtimam bil fiqih, yaitu memperhatikan rojatil ula, di derajat yang ula, paling pertama. Coba di sini beda, di sini ada derajatil ula mu'annad. Alif. Wasarful au qadsa khurihi awla. Sarf yaitu memalingkan waktu-waktu yang berharga ini mempelajari fiqih. Bal kullul umuri bihi awla. Dan bahkan sepanjang umur di dalam fiqih tersebut, yaitu setiap umur jika dihabiskan dalam fiqih tersebut, itu adalah lebih utama. Lianna sabilahu sabilul jannah, karena jalannya adalah jalan menuju syurga. Wal amalu bihi hirzun minan nari wa jannah, dan beramal dengan fiqih tersebut adalah hirz, hirz benteng atau penghalang, minan nar, an-nar neraka, penghalang dari neraka, wa jannah, jannah itu perisai, perisai dari api neraka. Tapi tentu kita tidak layak untuk tertipu dengan gelutnya kita dalam bidang studi, melainkan kita harus memiliki juga, atau yang lebih utama bahkan, yaitu akidah yang dikatakan oleh para ulama. Akidah itu adalah al-fiqh al-akbar, fiqh yang terbesar. Sementara furu' semacam ini ada al-fiqh al-asghar. Maka kita tidak boleh mendahulukan atau lebih berkonsentrasi atau hanya berkonsentrasi di fiqh asghar, sementara fiqh akbar kita bolong-bolong. Dan ini yang banyak terjadi dari banyak para santri didikan di Indonesia. Mereka mempelajari matan-matan fiqh ini, tapi untuk urusan akidah mereka ahlul kalam. Wallahul musta'an. Ya, ini bahaya. Seolah-olah sia-sia ya. Bahkan di antara mereka menghafal matan-matan fiqih tidak diwaspadai akan perdukunan, jimat dan semacamnya. Akhirnya banyak di antara mereka pintar dalam masalah fiqih namun terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan, dan seolah-olah fiqih itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Alhamdulillah. Wa hadza fi man talabahu litafaqquhi fid din ala sabilin najat la liqasdi tarafu'i ala al-aqran wal mal wal jah. Na'udzubillah. Dan ini yaitu keutamaan-keutamaan yang tadi kita jabarkan, fi yaitu berada di dalam atau untuk man talabahu, untuk orang yang mencari fiqihnya itu ya, litafaqquhi fid din, untuk bertafaqquh fid din ala sabilin najat, atas jalan keselamatan. Yaitu yang memang benar-benar mencari ilmu untuk mengangkat kejahilan, untuk memahami agama, untuk selamat, untuk menempuh jalan keselamatan. Tujuannya itu lillahi ta'ala, la liqasdi tarafu'i 'ala al-aqran, bukan li untuk bermaksud at-tarafu'. At-tarafu' maknanya adalah mengangkat harga diri, mengangkat diri, itu tarafu'. Perlu ketahui kita ada istilah namanya tarafu', mengangkat harga diri, ya, mengangkat pride, harga diri, gengsi, ya. Cukup di sini ada istilah tarafu', perlu diketahui. Ada istilah takabur, ada istilah tarafu'. Takabur itu sombong, merasa besar. Tarafu' itu mengangkat harga diri. Kalau mengangkat harga diri itu tujuan mencari ilmu di depan manusia, maka ini haram. Dan ini akan ada azab nantinya. Tetapi tarafu' itu ada aplikasi tarafu' sebagai pelawan takabur. Contoh gambarannya, kita misalnya punya teman yang takabur, sombong. Apakah boleh kemudian kita bertarafu' di hadapan orang mutakabbir ini? Tidak masalah, ini bedanya. Kalau misalnya ada orang sombong, kemudian kita lawan dengan mengangkat harga diri kita di hadapan orang sombong itu, ini namanya tarafu'. Dan ini tidak apa-apa, yang sepertinya tidak apa-apa. Namun kalau tarafu' sebagai tujuan mencari ilmu, maka ini dilarang. Maka la liqasdi tarafu'i 'ala al-aqran, tidak bermaksud untuk mengangkat harga diri 'ala al-aqran, yaitu aqran jamaknya qarib, yaitu teman-teman sebayanya atau teman-teman sezamannya. Bukan bermaksud untuk di atas mereka atau bukan bermaksud mengangkat harga diri 'ala al-mal, yaitu dengan harta. Cuma di sini ilmu syariah zaman sekarang terutama, itu bisa menjadi alat untuk memolitisasi harta. Untuk memperkeruk, mengeruk keuntungan duniawi semata. Sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada mencari kerja atau menjadi wirausaha. Lebih mudah menjadi seorang ustaz yang berilmu dan mengeruk harta darinya. Itu lebih mudah. Nah, barang siapa yang mencari ilmu untuk ini, maka mungkin Allah kasih, tetapi nanti na'udzubillah hasilnya. Oleh karena itu, pernah suatu ketika ada wawancara ke Madinah, ya, wawancara itu bertemuan dengan syekh atau petugas yang, ya syekh juga, petugas yang mengurus pendaftaran menuju UIM, Universitas Islam Madinah. Dikatakan, ditanya calon mahasiswa ini, kamu kena, calon mahasiswa masih polos, polos banget. Kamu kenapa kok mau masuk ke Madinah ini, pakai bahasa Arab? Apa kata calon ini? Saya mau ke Madinah karena saya pengen nanti kajiannya banyak, kemudian punya murid banyak dan punya mobil besar, punya mobil bagus. Itu ngomong kayak gitu, polos. Kok gitu, kenapa kamu kayak gitu niatnya? Karena saya lihat lulusan-lulusan Madinah yang saya lihat rata-rata mobilnya bagus-bagus. Itu kayak gitu. Itu jujur ngomong kayak gitu. Itu yang polos ya. Kalau yang gak polos gak bakal ngomong gitu. Tapi ini kayak gini berarti kan masya Allah. Fitnah besar kan. Tidak hanya Madinah, Libya juga. Atau yang lainnya lah. Yang penting ilmu syar'i ternyata tujuannya untuk hal-hal semacam ini. Jadi at-tarafu 'ala al-aqran juga liqasdil mal, ya. Dan nifas diljah, yaitu jah di sini adalah posisi martabat ya di sisi manusia. Jah ini jabatan. Ya jabatan seperti misalnya pengen menjadi pemimpin pondok pesantren fulan gitu. Nah ini termasuk. Jadi memang bahaya namanya kita mencari ilmu kalau kita tidak mentazkiyatun nufus. Dan kita tidak mentajdid dan merenovasi, kemudian kita terus-menerus memperbaharui niat kita di setiap majelis, itu mudah rentan sekali kita untuk terkena penyakit hubbud dunya dalam thalabul ilmu. Qala Rasulullah SAW bersabda, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف أو عرف الجنة يوم القيامة. ونعوذ بالله. Barang siapa yang ta'allama al-ilm, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, so di sini lihat, kita lihat ilmu dia mutlak yang bersifat apapun itu ilmu mimma, tapi ada kemudian taqyid, yaitu pengkhususan di sini, yaitu ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala, ilmu yang seharusnya layaknya sewajarnya dengannya diinginkan atau dicari dengannya wajah Allah. Jadi kalau misalnya ilmu duniawi seperti matematika, ya itu bukan termasuk di sini, bukan. Ya. Kemudian kalau misalnya ilmu tentang kimia atau fisika atau bahasa Inggris semata, bukan termasuk di sini. Karena asalnya ilmu duniawi itu tidak masalah kalau kita mencarinya karena keuntungan duniawi semata, tidak masalah. Ilmu tentang teknik mesin, tidak masalah. Tanpa adanya lillahi ta'ala, itu tidak masalah. Tetapi yang dimaksud di sini, yang asalnya, harusnya itu diinginkan darinya wajah Allah ta'ala, itu ilmu syar'i. Termasuk bahasa Arab sebenarnya, termasuk bahasa Arab. Ya, kecuali bagi yang mau berbicara tentang sastra Arab, itu di luar koridor syariah. Tapi ilmu yang kita pelajari setiap hari di sini itu adalah semua ilmu mimma yubtaghu bihi wajah Allah ta'ala. La yata'allamuhu, kalau misal dia mencari ilmu yang syar'i, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'adaban minad dunya, dia tidak mempelajari ilmu tersebut illa kecuali li, dengan tujuan yusiba bihi asaba yusibu, artinya hasala yahsulu, yaitu mendapatkan bihi dengan ta'allumnya itu, dengan ilmunya atau dengan belajar itu, dia kepingin mendapatkan arada, arad yaitu bagian nasib, ya, bagian minat dunia, dari dunia, masya Allah, arada minat dunia, dari dunia, yaitu mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah. Arfal jannah, kalau kita di sini lihat, yaitu rihuha at-tayyibah. Arf itu rih at-tayyib. Rih at-tayyib yaitu aroma wangi surga di hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Baik. Wa qala alaihi afdalus salati wassalam. Dan berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha أو يكافر به العلماء. يا فضل فضل جزاك الله خيرا أتياتي بجلال والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليماري به السفهاء أو يكافر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ما شاء الله نعوذ بالله. Ini bahaya sekali ini. Barang siapa, ya, talabal ilm, mencari ilmu, liumariya bihi as-sufaha. Mira, yaitu mara yumari, bisa bermakna mendebati atau membodoh-bodohi. Ya. Kita tahu mira, itu debat kusir. Bisa juga artinya mira membodoh-bodohi. Liumariya bihi as-sufaha. Untuk berdebat kusir dengan sufaha atau membodoh-bodohi orang sufaha. Sufaha itu di sini jamak dari safi, yang maknanya adalah orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang enggak ngerti. Ini bisa bermakna dua, yaitu kalau misalnya dia mencari ilmu berbekal untuk berdebat, mencari ilmu untuk bisa mendebat, untuk bisa menang debat. Nah, ini dan darurat itu korbannya adalah orang-orang bodoh pula. Atau dia mencari ilmu untuk bisa melabeli orang-orang bodoh dengan orang-orang bodoh. Orang-orang awam bilang kalian ini bodoh semua, orang gimana? Atau menganggap memandang remeh semua orang gitu. Ya, itu bisa ditafsirkan seperti itu. Au yukathiru bihi al-ulama. Mukatharah yaitu dengan tujuan untuk mukatharah yaitu merasa diri di atas para ulama. Takatsur itu merasa diri itu posisinya di atas para ulama. Yaitu mendahului para ulama. Masyaallah. Au yasrifa wujuhan nasi ilaih. Atau dengan tujuan yasrif, sarafa yasrifu, memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Berarti untuk cari perhatian ya. Untuk cari perhatian semata. Apa balasannya? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya yang terbuat dari neraka. Min di sini menunjukkan bayan terbuat dari apa? Yaitu maq'adnya, tempat duduknya nanti akan terbuat dari api neraka. Alhamdulillah. Berarti tiga hal ini termasuk dosa besar karena ada ancaman nerakanya. Berarti tidak semua orang yang mencari ilmu itu benar. Tidak semua orang yang mencari ilmu selamat dari neraka. Melainkan malah justru ada orang pencari ilmu, walaupun giat, ternyata sudah diancam neraka. Wa'alaikumsalam. Riwayatkan oleh Tirmidzi. Dan ada juga riwayat lain berkata, adukhalahullahu nar. Allah akan memasukkannya ke neraka. Afanallahul karimu minha. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari azab neraka dengan ilmu syariat Allah. Baik, untuk paragraf terakhir, Pak Rahmat. Atau antum bisa baca? Belum bisa ya. Simak aja baca. Safarban, Pak Rahmat. Wa'alamu annat. Wa'alam. Wa'alam. Wa'alam annat tullab al-ilmi. Gak apa pakai al-islam. Annat tullab al-ilmi. Wa'alam annat tullab al-ilmi. Ini istilahin. وهمهم مختلفة باختلاف مراتبهم فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع سمتان أحدهما ذو عيال قد غلبه الكد والآخر متوجه إلى الله بصدق وجد فالأول يقدر على ملازمة الحلق والسالك مشغول بما هو بصدر ليله ونهاره بصدره ليله ونهاره مع نفسه في قلبه ومن ذي في قلق فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدع الحاجة إليه وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسر والتيسير فإنه رجاء الراجين فإنه رجاء الراجين وجابر الضعفاء والمنكسرين ووسنت كتابي هذا بكفاية الأخيار في حل غاية الإحسان وأنا الله الحكيم الغفار عني وعن أحبائي من مكره وغضبه وعذاب النار إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. طيب بارك الله فيك. واعلم أن طلاب العلم بواسطنيا فارا فنجر علمه مختلفون باختلاف مقاصدهم. Para pencari ilmu mereka perbedaan maksud mereka, perbedaan niat mereka. Wa himamuhum mukhtalifatun bi ikhtilafi maratibihim. Dan himmah mereka, himmah apa arti himmah di sini? Himmah itu semangat, kekuatan, ya, tenaga, hasrat, keinginan yang besar, ambisi, ya. Ambisi mereka, ambisi thalabul ilmi itu mukhtalifah. Berbeda-beda. Ya. Ketika maksudnya berbeda-beda, yaitu niatnya berbeda-beda, maka spirit mereka juga berbeda-beda bi ikhtilafi maratibihim. Ya, sesuai dengan perbedaan martabat mereka. Sesuai dengan perbedaan martabat atau posisi atau kedudukan mereka. Ada di antara orang yang martabat ya. Maka mungkin karena dia guru mengajar, maka untuk mencari ilmunya lebih semangat lagi. Ya. Fahada yatlu'ul ghawsa fil bahar wa nahwihi li naili dararil kibari wa hada yaqna'u atau yaqni'u bisa bima yajidu fi ghayat al-ikhtisar. Jadi karena perbedaan-perbedaan itu, para thalabul ilmi itu beda-beda, ada yang mampunya segini, ada yang mampu lebih besar lagi. Bahada, maka ada dari ini, ada orang ini yang mencari orang ini untuk di satu sisi, ada orang yang ini dia mencari itu pengakungan, itu pengakung ya. Ngapung atau bisa gimana menenggelamkan diri fil bahar, yaitu konsentrasinya di lautan. Ada orang yang mengapung atau menenggelamkan diri di al-bahar, di lautan dan semacamnya atau sungai. Untuk apa tujuannya? Li nailid duraril kibar. Li untuk nail mendapatkan ad-durar. Jama' dari durrah artinya adalah mutiara-mutiara. Al-kibar. Jadi untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang besar. Untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang besar. Wahada, dan juga ada orang ini, orang lain. Talib yang lain. Yaqni'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Ada talib lain, yaqni' yang cukup. Ya kunaah, ya, merasa cukup, namun hanya bisa, ya, bima yajidu, terhadap apa yang dia temukan, fi ghayatil ikhtisar. Ghayatil ikhtisar, itu adalah nama kitabnya Mata Nabi Suja. Kitab Mata Nabi Suja itu dikenal dengan tiga nama. Suja, ya, pertama yang masyhurnya Mata Nabi Suja. Kemudian dikenal dengan nama kedua, ada juga Al-Ghayah wa Taqrib. Dikenal dengan juga Ghayatul Ikhtisar. Nah, nama kitab Kifayatul Akhyar itu mengikuti dengan nama kitab Ghayatul Ikhtisar. Jadi, Kifayatul Akhyar itu adalah syarah matan Abi Suja. Kalau boleh saya katakan, syarah matan Abi Suja yang terbaik adalah Kifayatul Akhyar. Ada kitab-kitab lain yang juga dibahas oleh para kiai di tanah air kita ini, alhamdulillah, seperti Fathul Qarib. Juga syarah matan Abi Suja, namun ringkas sekali. Ada juga kitab Al-Iqna' karya Asy-Syarbini, namun ini berat. Dan yang terbaik adalah kifayatul akhyar. Walaupun dalam kifayatul akhyar ada beberapa permasalahan yang penulis di sini lebih merujukkan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat umum mazhab Syafi'i. Tapi bagaimanapun kitab ini masya Allah akan sangat bermanfaat insya Allah, dan bahasanya itu insya Allah akan mudah insya Allah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. ثم هذا القانع صنفان. ثم هذا القانع صنفان. Tadi kan kita sudah tahu ada dua macam talib ilm, yaitu ada talib yang benar-benar yang benar-benar ingin menenggelamkan diri di lautan, dan ada talib yang qana'ah dengan matan-matan kecil, yaitu talib yang kecil yang tidak seberapa mungkin himmahnya atau ilmunya. Nah, talib yang tidak seberapa ini, yang qani' ini, ada dua macam. Dua macam. Yaitu, zu'iyalin qad ghalabahu al-kabd. Zu'iyalin qad ghalabahu al-kabd. Zu'iyal, yaitu yang memiliki iyal atau al, artinya adalah kekurang sabaran. Bisa dimaknai kurang begitu sabar, ya. Jadi pengen cepat-cepat lah. Qad ghalabahu al-kad. Qad, yaitu yang telah ghalabahu melampauinya, yaitu yang dia dikalahkan oleh al-kad. Al-kad itu adalah pekerjaan. Yaitu banyak kerjaan itu. Di industri, di perusahaan, di ini ya. Itu adalah yang pertama. Wal-akhor dan absinuf yang al-akhor yang lainnya, mutawajjihun ilallahi bisidqin wajiddin. Yaitu qani'. Dia memang hanya bisa membahas matan-matan kecil, atau hanya bisa ikutan matan-matan kecil. Nggak sampai kitab kayak kifayatul akhyar gini, ya mungkin kitab-kitab kecil. Tapi dia mutawajjihun ilallah. Dia menuju kepada Allah. Bertawajjuh yaitu memaksudkan kepada Allah di sidqin wajiddin. Dengan sidq, dengan kejujuran, dan dengan jid. Jid itu gigih, kegigihan. Makanya katanya, panjadda wajadda. Barang siapa yang gigih, dia akan menemukan pasti. Dia jujur dan gigih. Jadi jujur di hatinya, gigih di semangat raganya. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Hisni rahimahullah, falal awwalu yaqdiru ala mulazamatil khilaf. Dan tidaklah as-silf al-awwal, jenis yang pertama tadi, yaqdir, enggak mampu dia. Dia enggak mampu ala mulazamatil khilaf. Untuk mulazamah, mulazamah itu yaitu membutuhkan konsistensi dia. Makanya lazim itu harus terus ada. Konsistensi datang ke khilaf, yaitu jamaknya halaqah. Orang yang pertama tadi yang memiliki banyak udah kalah dengan pekerjaannya, dengan industrinya, kewajiban industrinya, dia tidak mampu untuk bermulazamah di halaqah-halaqah. Karena enggak ada waktu mungkin, atau mungkin ada waktu cuman karena udah capek atau banyak pikiran dengan bisnisnya. Ya, itu yang pertama. Dan orang yang salik dia wasaliku mashghulun, mashghul sibuk. Salik itu orang yang berjalan. Salik artinya orang yang berjalan. Mashghulun bima huwa bisadadihi. Di sini anak belum begitu mengerti maksudnya bima huwa bisadadihi lailahu wa naharuhu ma'a nafsihi fi qalaqin. Sebab di sini ada jenis orang yang tersibukkan, yang mana malam dan siangnya dia itu qalaq, di sini goncang, jiwanya itu goncang. Ada juga orang dia, ketika orang-orang ini فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه. Maksudnya, ya, rehatnya setiap dari mereka berdua, yaitu ada orang yang nggak bisa kehalak-kehalakoh atau sulit ke sana, ada juga orang yang saking sibuknya dia bingung, jadi nggak ngerti apa-apa, padahal dia tuh pengen sebenarnya untuk berilmu, tapi kebingungan dengan dunianya ini, ya, maka Syekh ini kepingin semua ini kena. Ya, semua ini kena mereka. Dia beliau pengen yang pekerja dan orang yang galau ini tetap kerja, tapi juga baca kitab. Ya, jadi intinya dari kalimat wa faratu rahata kullin minhum bi ma huwa alaihi wa tarki sa'i kulli hajati ilaihi. Intinya dari kalimat itu, ini kalau bisa diartikan secara harfiah ini sulit. Intinya adalah Syekh ini kepingin dengan adanya kitab ini, mereka yang kerja itu juga bisa membacanya. Dengan kalimat-kalimat yang beliau usahakan disederhanakan. Dan memang kalimat-kalimatnya, itu kalau antum lihat kitab ini dengan kitab Fathul Bari, ya beda jauh. Kitab ini dengan kitab-kitab tebal lainnya beda jauh. Ini kitab yang insya Allah, alhamdulillah mudah sebenarnya. Mudah dicerna. Beliau pengen bersikap menengah. Enggak pengen ini orang-orang pekerja ini cuma baca mata Nabi Sujak tok gitu kan. Tapi syarahnya juga dengan bahasa yang enak. Dengan bahasa yang mudah dicerna oleh para pekerja. Ya mungkin seperti kita juga. Beliau bersikap menengah di sini. Alhamdulillah. Minallahi al-aziz al-qadir. Saya memohon kepada Allah Ta'ala al-aziz yang maha perkasa al-qadir yang maha mampu dan maha kuasa. Tashila ma yahsulu bihil idah wa tashil wa taisir. Tathil, sahari sahilu, yaitu memudahkan, minta sama Allah, pemudahan, ma yahsulu bihi al-idahu wa taisir, pemudahan terhadap apa yang bisa terhasilkan, bisa terdapatkan dengannya, dengan pemudahan ini, al-idah, penjelasan, wa taisir, dan peringanan, pemudahan. Jadi memang dari awal beliau itu sangat menginginkan, meniatkan supaya ini kitab memudahkan benar-benar. Fa'innahu roja'ur rojin. Sesungguhnya itu adalah harapannya orang-orang yang berharap. Wajabirut du'afa wan wan munkasirin. Kita tahu arti dari jabar, jabar itu kuat, paksa ya. Di sini adalah Jabir, yaitu pemulih ya, yaitu pemulih, penguat, penguat orang-orang Al-Mun Kasirin dan orang-orang yang pecah, maksudnya orang-orang yang nggak bisa pecah hatinya atau nggak bisa melakukan apa-apa. Wa wasam tu kita di wasam tu itu ya, dan kitabku ini kifayatul akhli ghayatul ikhtisar. Kifayah artinya mencukupi. Al-akhyar yaitu orang-orang terpilih. Yaitu kecukupan terhadap orang-orang terpilih. Masya Allah, ini kalimatnya bagus. Makanya alhamdulillah putra ana namain kafi al-akhyar. Dari ketika ana menemukan kitab ini, bukan kitab ininya pas juga, tapi kitab jadul milik Ummi Ana, aku akan mengajari pahala yang banyak buat ibu Ana, itu kifayatul akhyar dulu ketika tahun 70-an ternyata SMA zaman dahulu membahas kitab ini. Kalau sekarang SMA zaman sekarang, bahas kitab ini gak kuat ya. Itu kan kitab kuning. Masih kuat ada. Di rumah juga ya, ada. Iya. Ah, iya zaman dulu, ayah bapak-bapak kita mungkin, itu zaman dulu, kitab seperti ini bukan kitab yang asing bagi mereka. Ya dulu diajarin. Maka sekarang sebaiknya dibangkitkan hal-hal semacam ini. Karena kemunduran jauh-jauh ya. Bahkan pesantren sendiri banyak yang gak kuat membahas kitab ini. Anak-anak SMA-nya. bahkan hanya matan-matan kecil saja dan itu pun membebani. Ya. Maka ya ini salah satu usaha juga ya untuk melestarikan kajian-kajian yang sudah mulai hilang. Ya. Bahkan orang-orang dari Nahdiyin sendiri, banyak dari mereka udah nggak bahas lagi kitab ini. Saking memang sekarang modernisasi dan banyak santri-santri yang tergiur dengan handphone dan semacamnya. Ya, ini adalah kemunduran sebenarnya. Jadi kifayah itu akhyar, pencukupan bagi orang-orang yang terpilih fi halli ghayatil ikhtifar. Dalam hal, hal di sini artinya adalah kalau misalnya ada ikatan yang rumit kemudian diurai ya. Berarti hal di sini dalam penguraian ghayatil ikhtifar. Ikhtifar. Ghayat itu artinya adalah tujuan yang paling, yang terujung, al-ikhtisar, ringkasan. Berarti artinya ringkasan yang paling ringkas, itu maksudnya. Seringkas-ringkasnya kita. Ya, sudah diringkas, kemudian Syekh Al-Hisni mensyarahnya dengan syarah yang sangat baik, insyaAllah. Kalau kita melihat, cetakan ini, kifayatul akhyar yang cetakan yang kita punya sekarang ini, insyaAllah adalah cetakan yang paling baik, yang paling muhakkik, yang paling bagus. Bahkan kadang ada diagram seperti ini, ya. Jadi insyaAllah ini mudah-mudahan dan saya berharap, karena berharap kepada Allah Al-Karim Al-Mannan, hanya Allah lah yang mampu, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu untuk melestarikan dan melanggengkan kajian-kajian kami. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan akan langgeng terus menerus insyaAllah Ta'ala dan bermanfaat. Was'alallaha was'alluhu al-afwa anni wa'an ahibba'i min makrihi wa ghadabihi wa'adabin nar innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Dan kita mohon kepada Allah berkah dari kajian-kajian ini. Semoga kajian kita itu akhyar menjadi salah satu kajian yang sangat bermanfaat buat kita semua insyaallah. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.